dan menunjukkan bakat anak bagian yang kedua. Perlu ditegaskan di sini kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bakat di sini adalah sifat. Jadi sering sekali orang itu mengartikan bakat itu adalah keterampilan. Asal orang itu terampil, yang mau di bidang itu disebut bakat. Karena belum tentu orang yang terampil, orang yang hebat yang di bidang itu bakat. Belum tentu, karena bakat itu terkait dengan sifat. Nah, terkait dengan sifat ini, maka definisi bakat adalah sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi sifat manusia bawaan dari lahir, kemudian sifat itu bisa dimanfaatkan untuk produktivitas, itulah makna bakat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terus selanjutnya, kapan seseorang itu dikatakan memiliki bakat terhadap aktivitas yang dilakukan? Yaitu ada tiga rumus, ya. Ada tiga rumus. Rumus yang pertama yaitu bahwa aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu dikatakan bakat adalah yang pertama yaitu suka. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kemudian menyukai terhadap aktivitas itu, maka salah satu syarat bakat telah terpenuhi. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua atau syarat dikatakan aktivitas itu bakat adalah bisa. Maksudnya bisa di sini bahwa orang tersebut itu mampu atau terampil di bidang yang digelutinya. Jadi yang pertama tadi suka, kemudian yang kedua bisa, yang kedua adalah bisa. Jadi dia terampil di bidang itu, dia mahir di bidang itu, hasilnya bagus dari apa yang dia kerjakan, betul-betul hasilnya memuaskan, itu bisa dikatakan bisa. Jadi suka, kemudian bisa. Kemudian syarat atau rumus yang ketiga yaitu berguna. Ya, kalau seseorang mungkin bisa melakukan dan dia senang melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas, ternyata tidak ada gunanya, maka itu belum dikatakan bakat, tapi masih sebatas hobi. Nah, kalau dia sudah berguna, maka itu dinamakan dia telah berbakat di bidang itu. Jadi suka, bisa, dan berguna itu merupakan syarat sebuah aktivitas dikatakan bakat. Itu diterapkan apabila yang melakukan aktivitas adalah orang yang sudah balig, ya, orang yang sudah dewasa, itu langsung tiga rumus itu diterapkan. Terus kemudian bagaimana dengan anak-anak? Ya, apakah anak kecil bisa memenuhi ketiga syarat tersebut? Padahal kita orang tua itu pengennya memetakan atau menggali bakat anak sejak dini, sehingga diharapkan setelah mereka balig itu langsung bisa berkarya. Jadi ketiga syarat tersebut tidak berlaku langsung bersamaan pada anak. Untuk anak 0 sampai 7 tahun, masa-masa tufulah, masa kanak-kanak, di sini masa-masa sedang menuntaskan ego mereka, masa-masa penumbuhan imaji positif, maka syarat yang berlaku untuk anak 0 sampai 7 tahun adalah syarat suka. Jadi kalau kita memetakan bakat anak 0 sampai 7 tahun, kita nggak bisa pakai ketiga ukuran tersebut. Yaitu ukuran yang pertama adalah suka. Apa yang dilakukan anak itu dan dia menyukai, ya dilihat wajahnya atau matanya berbinar-binar, ya, dan dia berulang-ulang melakukan itu, maka kita bisa mengatakan bahwa anak itu berbakat di bidang itu. Ini baru dalam taraf suka. Jadi yang bisa dan bergunanya belum bisa diberlakukan kepada anak yang masih kecil di bawah 7 tahun. Karena gak mungkin anak di bawah 7 tahun bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul berguna bagi masyarakat, belum bisa. Bahkan anak di bawah 7 tahun itu belum mahir untuk melakukan sesuatu kegiatan. Mereka hanya sekedar masih suka-suka dan suka. Apabila melakukan sesuatu belum menghasilkan, belum ada, belum tampak hasil pekerjaannya, masih berantakan, ya. Maka untuk anak 0 sampai 7 tahun ukuran yang dipakai adalah suka. Apabila anak suka melakukan sesuatu dan berkali-kali, maka itu merupakan catatan bagi orang tua bahwa bisa jadi itu adalah kecenderungan bakat bagi si anak. Terus kemudian setelah anak itu menginjak pada usia 7 tahun, yaitu masa mulai tamyiz, ya. Masa tamyiz 7 sampai 10 tahun, ya, itu masa tamyiz. Itu baru diterapkan syarat yang berikutnya, yaitu bisa. Karena masa 7 tahun itu sudah mulai adanya latihan-latihan ya. Adanya tadrib ya, berlatih, baik itu berlatih secara fisik ya, secara pikiran ya, terkait dengan pertumbuhnya nalar anak pada usia tersebut. Nah, sehingga ukuran suatu dikatakan bakat bagi anak usia 7 sampai 10 tahun yaitu berlaku dua syarat, yaitu dia suka dan dia bisa ya. Walaupun belum berguna karena belum waktunya ya. Jadi bisa dan suka itu untuk 7 sampai 10 tahun. Maka apa yang dilakukan anak, dia suka dan bisa berkali-kali dia lakukan ya, dengan bersemangat dan senang hati dia melakukan, maka bisa jadi itu adalah bakat anak tersebut untuk usia tamyiz 7 sampai 10 tahun. Terus kemudian selanjutnya usia 10 sampai balig. Ini harus menampakkan adanya faedah atau kegunaan dari bakat anak tersebut. Nah, untuk memintakan bakat 10 sampai balig itu kita sudah menggunakan tiga syarat tersebut, yaitu dia suka, kemudian dia bisa, kemudian berguna, bermanfaat ya. Walaupun mungkin 10 sampai balig itu manfaatnya tidak seperti manfaat orang yang sudah dewasa, bekerja betul-betul bisa dijual ya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Minimal untuk anak 10 sampai balig itu bermanfaat untuk dirinya sendiri ya, untuk dia bermain atau bermain temannya, dengan temannya. Jadi itulah bagaimana memintakan bakat anak-anak ya. Saya ulangi lagi, 0 sampai 7 tahun kita ya, kita amati pada diri anak dalam beraktivitas itu adalah sukanya dia ya, kesenangan dia. Kita tidak mempertimbangkan masalah hasil atau kemudian kegunaannya. Kemudian setelah masa 7 sampai 10 tahun yaitu masa tamyiz, kemudian kita ukurannya pakai dua, yaitu suka dan bisa. Kemudian setelah 10 tahun sampai balig ya, ukurannya adalah tiga-tiganya itu ya. Maka yang dilakukan oleh anak 10 sampai balig itu dia dikatakan bakat apabila dia suka, bisa dan berguna. Nah, diharapkan nanti begitu balig dia sudah betul-betul ketemu bakatnya. Ya, sudah ketemu bakatnya, sudah dikembangkan sehingga dia tinggal apa namanya melejitkan potensinya setelah dia balig sehingga dia bisa berkarya. Ya. Jadi tidak bingung lagi setelah dia balik saya mau apa itu. Karena apa? Dari awal sudah digali dan dipetakan oleh orang tuanya atau pendidiknya. Ini adalah syarat-syarat tentang bakat ya. Tiga hal itu, suka, bisa dan berguna, kita gunakan untuk mengukur ya, mengukur pada diri anak. Nah, setelah dewasa ada seandainya di antara kita para orang tua belum menemukan bakatnya, apa kira-kira bakat saya, maka ya tiga itu dipakai ya. Setiap aktivitas yang dilakukan itu adalah dengan ukuran tiga itu, suka, bisa dan berguna. Terus kemudian banyak sekali orang-orang itu ya, sebagian besar manusia atau orang itu kalau ditanya apa bakatnya itu nggak bisa jawab. Penyebabnya antara lain apa? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya aktivitas ya, termasuk pada diri anak. Kalau anak kurang aktivitas atau beraktivitas monoton saja, kurang beragam, itu sulit sekali untuk dipetakan. Demikian juga orang tua. Orang tua apabila kurang aktivitas beragam ya, belum pernah nyoba ini, belum pernah nyoba itu, sehingga enggak bisa dikatakan apa, dia sulit sekali untuk menemukan bakatnya karena belum pernah mencoba. Maka antara lain bahwa bakat itu terpendam. Nah, untuk menggalinya yaitu dengan banyak beraktivitas, kemudian diamati dengan tiga syarat tersebut. Itu kaum muslimin tentang syarat tentang bakat. Nah, makanya perbanyaklah aktivitas pada diri anak untuk memintakan bakat tersebut dengan beragam aktivitas, bukan satu aktivitas yang monoton. Terus kemudian hal-hal yang menyebabkan sulitnya ditemukan bakat pada diri anak ya, yaitu adanya beban belajar yang terlalu berat bagi anak, sehingga anak hanya terkekang atau dia terkonsentrasi hanya mengerjakan tugas-tugas, sehingga dia tidak bisa beraktivitas sesuai dengan keinginannya dia, tidak bisa beraktivitas sesuai dengan kesenangan atau kesukaan dia, sehingga orang tua kesulitan untuk memintakan bakat atau menggali bakat si anak. Karena apa? Terlalu tertekan atau terbebani oleh beban-beban belajar yang begitu berat untuk anak ini. Oleh karena itu hendaklah memang selama 0 sampai 7 tahun itu anak tidak banyak dibebani karena itu masa ibu, sehingga mudah sekali anak diamati bakatnya. 7 sampai 10 dia sedang senang-senangnya dia mengeksplor dirinya, sedang senang-senangnya dia belajar, maka biarkanlah dia belajar sesuai dengan keinginannya biar ketahuan bakatnya. Kemudian setelah 10 tahun itu sudah ke penjurusan, sudah kurikulum personal, kurikulum pribadi ya, karena apa, diharapkan nanti begitu balik dia sudah belajar sesuai yang dia butuhkan ya, belajar sesuai yang dia butuhkan. Karena tidak semua mata pelajaran itu dibutuhkan oleh anak. Kita sudah banyak mengetahui bahwa tidak semua anak itu pintar semua mata pelajaran ya. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang dia hebat atau dominan, tapi ada pelajaran tertentu yang dia enggak bisa. Itu menandakan bahwa anak memiliki kecenderungan bakat yang berbeda-beda. Itu kaum muslimin tentang bagaimana menggali bakat. Terus selanjutnya, bakat itu apa saja yang terkait dengan sifat tadi? Secara garis besar, ya secara garis besar, bakat itu dibagi menjadi tiga kategori. Ya, dibagi menjadi tiga kategori. Kalau tadi syaratnya ada tiga, ini kategorinya juga ada tiga. Jadi kategori yang pertama, jadi anak ada yang dikelompokkan ke dalam bakat suka bergaul. Jadi ada bakat namanya kategori suka bergaul ini. Jadi kategori ini antara lain ciri-cirinya anak itu akrab ya. Anak itu sering mempengaruhi teman-temannya, anak itu senang melayani orang lain. Itu antara lain ciri-cirinya dalam kategori ini secara umum. Kemudian kategori yang kedua, yaitu anak itu senang berpikir. Ini tipe-tipe anak yang suka melamun ya. Dia mungkin bergaulnya agak lemah karena dia dominan dipikir. Nah, kalau dia mungkin suruh menggambar itu bagus-bagus gambarnya dan imajinatif ya, dia bisa merancang sebuah pesawat masa depan atau mobil masa depan atau sepeda masa depan. Itu antara lain tipe-tipe orang pemikir. Ya. Terus selanjutnya kategori yang ketiga adalah kategori senang bekerja atau berkarya. Ya, senang bekerja atau berkarya. Nah, kategori berkarya ini antara lain anak itu tidak banyak bicara tapi kerjanya banyak ya. Istilahnya itu anak yang rajin ya, melakukan sesuatu dia rajin sekali ya. Senangnya bongkar pasang ya, tanpa ada lelah ya. Ini anak tipe-tipe anak yang senang berkarya atau bekerja. Jadi itu ada tiga kategori. Kategori anak senang bergaul ya, kategori anak senang berpikir ya, kategori anak senang berkarya. Dari tiga kategori ini kemudian dibagi lagi menjadi 8 kelompok ya, dibagi lagi menjadi 8 kelompok. Kategori senang bergaul ya, kategori senang bergaul itu dibagi menjadi 3 ya. Bergaul itu memiliki 3 kelompok, yaitu dia bergaul senang mempengaruhi ya, bergaulnya itu senang mempengaruhi ya, suka memprovokasi, suka menekan, membuli temannya ya, kemudian suka malak ya, malak temannya, pokoknya dia pinginnya memimpin ya, mempengaruhi orang lain ya, baik dengan cara komander atau perintah maupun dengan cara yang lain. Jadi ini suka mempengaruhi. Anak-anak yang suka mempengaruhi ini biasanya tipenya adalah kalau dia disalahkan dia pasti membantah ya, karena merasa dia itu yang paling benar. Bahasa kasarnya itu pingin berkuasa, dia itu tidak mau kalah dengan orang lain, saya harus yang memimpin. Jadi suka mengambil posisi. Misal sebagai contoh, pada saat sedang bermain dengan teman-temannya kemudian kacau ya, anak-anak yang memiliki kecenderungan bakat disenang bergaul untuk mempengaruhi ini senang mengambil alih ya. Boleh dikatakan mungkin seperti ini, mana ini saya aturnya. Nah, itu tipe-tipe anak yang suka mempengaruhi. Kemudian senang bergaul yang kelompok yang kedua, yaitu senang bergaul untuk bekerja sama. Ini tipenya orangnya yang penting itu rukun, yang penting itu jangan berselisih, yang penting berteman ya. Jadi posisinya sejajar. Kalau mempengaruhi tadi dia senang posisi di atas orang lain ya, di atas teman-temannya. Tapi kalau yang senang bekerja sama, dia senang memposisikan dirinya itu sejajar dengan orang lain. Maka tipe anak yang suka bekerja sama ini senang menjalin mitra ya, kerjasama dengan orang lain atau teman-temannya. Dia tidak suka mempengaruhi, tidak suka berselisih ya, tidak suka konflik ya. Kalau ada perselisihan dia mengalah. Ini itu adalah tipe-tipe bergaul untuk kerjasama, yaitu sejajar. Kemudian ada tipe yang ketiga, kelompok yang ketiga dari suka bergaul, yaitu dia senang memposisikan dirinya di bawah orang lain. Dia senang bergaul tapi di bawah orang lain. Ini tipenya adalah tipe suka melayani, ya, suka melayani. Dia berteman tapi suka melayani temannya. Dia memiliki sesuatu dikasihkan ke temannya. Jadi kadangkala ibunya itu jengkel sendiri karena apa? Setiap dikasih makanan dikasihkan ke temannya itu. Ya, karena dia suka melayani. Kadang-kadang anaknya sendiri itu malah enggak makan gitu loh. Karena dia apa makanannya diberikan kepada temannya. Nah, ini tipe-tipe anak antara lain yang suka melayani, jadi memposisikan dirinya di bawah orang lain. Itu kategori bergaul ada tiga kelompok, ya, mempengaruhi, bekerja sama, dan melayani. Di atas orang lain, sejajar orang lain, dan di bawah orang lain. Terus kategori yang kedua, senang berpikir. Ya, senang berpikir dibagi menjadi tiga kelompok juga. Ya, anak yang suka berpikir itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu berpikir secara analitis. Analitis itu adalah mengolah sesuatu data yang sudah ada. Sebagai contoh, anak yang suka matematika, ya, itu menghitung sesuatu yang sudah ada di depannya. Anak yang suka dengan pembukuan, perbendaharaan, akuntansi, itu analitis. Jadi menganalisa sesuatu yang sudah ada ini, ya, itu berpikir analitis. Ini dominan di otak kiri atas, ya, di otak kiri atas itu dominan pada anak ini, sehingga dia biasanya matematikanya ini pintar sekali, ya, olah pikir untuk menghitung itu dia pintar sekali. Terus kemudian kelompok yang kedua dari kategori berpikir ini yaitu kritis, ya, kritis. Ini biasanya anak yang suka protes, ya, suka ngoreksi orang tuanya. Nah, mungkin Umi kok seperti ini, padahal aturannya seperti ini. Jadi suka protes. Ini orang-orang kritis. Ini dominan di otak kiri bawah. Ya, otak kiri bawah. Jadi dua, analitis dan kritis itu sama-sama otak kiri. Ini. Jadi otak logika itu. Nah, ini tipe-tipe kritis. Terus kemudian senang berpikir itu ada kelompok yang lain, yaitu imajinatif. Ini otak kanan. Jadi ada anak yang imajinatif, matematika mungkin lemah, ya, dia juga enggak kritis tapi sukanya melamun, mendesain, ya. Dia sering sekali membuat sesuatu yang aneh, ya, karyanya itu aneh-aneh walaupun mungkin tidak jadi, ya, atau mungkin enggak masuk akal, tapi dia suka berkhayal tentang sesuatu. Nah, ini otak yang dominan pada anak tersebut adalah otak kanan. Jadi tipe dia pemikir-pemikir tapi imajinatif. Ini biasanya digunakan untuk para desainer, ya, desainer, arsitek, ya, sesuatu yang harus merancang, ya, ini harus mendesain. Itu butuh orang-orang yang otak kanannya lebih dominan. Ini. Terus kemudian kategori yang ketiga adalah senang berkarya. Itu dibagi menjadi dua. Senang berkarya kalau orang tua, senang bekerja. Ini. Yang pertama adalah senang berkarya atau bekerja di bidang teknik, ya, kelompok teknik. Ini kalau anak-anak bongkar pasang biasanya, ya, bongkar pasang, suka membuat sesuatu yang bersifat keterampilan atau teknikal. Ini kategori apa namanya, senang bekerja kelompok yang pertama, yaitu teknik. Kemudian kategori apa namanya, senang berkarya atau bekerja kelompok yang kedua, yaitu adalah bidang administratif. Dia mungkin gak terampil dalam mengerjakan sesuatu, dalam pertukangan, dalam otomotif, ya, di dalam elektronika, itu gak begitu terampil. Tapi ternyata dia orangnya terampil dalam administrasi. File-filenya rapi, orangnya disiplin, tertib, ya, suka kebersihan. Itu tipe-tipe orang yang cenderung bakatnya adalah administratif. Jadi dari tiga kategori dibagi menjadi delapan kelompok. Ya, kategorinya tadi suka bergaul, suka berpikir, dan suka berkarya. Kemudian delapan kelompok tadi, yaitu suka mempengaruhi, ya, suka bekerja sama, kemudian suka melayani, terus kemudian berpikir analitis, kemudian berpikir kritis dan berpikir imajinatif, terus kemudian suka bekerja teknik, ya, keteknikan, dan yang terakhir adalah administratif. Nah, dari delapan kategori ini nanti akan dipecah lagi menjadi 34 sifat bakat. Nah, menjadi 34 sifat bakat yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan pada bagian yang ketiga. Ya, karena 34 nanti insya Allah kita bahas satu-satu. Nah 34 itulah yang nanti itu menjadi bahasa bakatnya, bahasa bakat. Nah di antara 34 itu masing-masing orang bisa memiliki 3-7 bakat kelebihan ya, dan dia bisa memiliki 3-7 kelemahan. Ya, 3-7 kelemahan. Nah jadi dari 34 sifat bakat itu sering sekali terpendam pada diri seorang ya, terpendam karena apa? Tidak digali. Ya, tidak digali kenapa? Karena kurang aktivitas ya, merasa bahwa dia enggak berbakat padahal semua orang berbakat karena kurang aktivitas. Nah, sehingga hendaklah untuk menggali itu ya, yang pertama mana yang kita sukai kita praktekkan. Itu yang pertama. Karena syaratnya tadi suka kan. Ya, ini sebelum bakat kita ketemu ya. Susah sekali kita menemukan bakat, yaitu yang kita suka kita coba. Aku kok suka bertukang ya. Ternyata setelah suka ternyata kita praktek untuk pertukangan ternyata enggak bisa, berarti ini bukan bakat. Nah, cobakan lagi. Aku kok suka sekali komputer ya, ternyata diperhatikan mudah ya. Mudah dan bisa. Ternyata juga berguna. Nah, itu berarti itu bakat dicoba. Nanti suka apa lagi yang kita cobakan yang suka. Yang enggak suka kita enggak usah coba karena suka itu tidak butuh aktivitas. Cukup dengan suka gitu saja karena itu kaitannya dengan hati, itu sudah ketahuan. Ya. Nah, setelah suka kemudian dipraktikkan ya dengan banyak aktivitas ya. Maka nanti aktivitas-aktivitas itu ketemu bahwa saya suka beraktivitas ini terkait dengan sifat saya, maka akan menjadi kekuatan aktivitas itu. Jadi dari suka ya sifat itu tadi kemudian dipraktikkan maka akan ketemu kekuatannya dan akan ketemu kelemahannya. Setelah menjadi kekuatan itu akhirnya menjadi apa? Potensi. Nah setelah menjadi potensi maka dia akan berkarya dan melejit di bidang itu. Urutannya seperti itu. Jadi pertama suka dulu, kemudian kita cobakan aktivitasnya, mana yang bagus, mana yang bisa. Setelah itu kemudian kita kelompokkan, akhirnya yang bisa itu akhirnya menjadi potensi bagi kita. Ya setelah menjadi maka insya Allah ta'ala mulai 10 tahun anak gak usah disuruh-suruh itu. Ya anak gak usah disuruh-suruh. Tuh, beliau tidak mengajari adab tentang sholat, malah dibiarkan oleh beliau karena apa? Untuk menumbuhkan cinta. Ya. Kemudian terhadap anak-anak yang di atas 7 tahun, Nabi juga tidak memarahi tapi mengajarkan kepada mereka. Ya sebagai contoh anak yang makannya tangannya sliperan ya, maka yang jadi pendidikan itu sejak dini ya, sejak dini. Itu bukan berarti sejak dini sudah langsung dipaksakan untuk tertib ya. Ini jadi sejak dini itu sesuai dengan fasenya, sesuai dengan urutannya, yaitu hati dulu, kemudian akal, setelah itu kemudian 10 tahun ke atas baru ke perilaku kebiasaan ya, termasuk fisik di situ. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Mas Ul tadi yang bertanya di Karang Roto. Pertanyaan kedua kami bacakan, masih ada kesempatan 15. Maka bakat itu bisa dijadikan sebagai alat dia untuk merusak ya, alat untuk merusak. Jadi ada karakter keimanan, ada karakter bakat. Nah, kalau seseorang karakter imannya sudah tumbuh, orangnya soleh, tapi karakter bakatnya enggak tumbuh, dia orang yang baik. Dia tidak merusak tapi kurang produktif ya, kurang bermanfaat bagi orang lain ya. Ini jadi soleh dia. Secara etika dia tidak melanggar etika tapi dia kurang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau orang yang berbakat ternyata tidak soleh ya, karakter imannya lemah, maka dia akan menjadi orang yang merusak. Ya, menjadi orang yang merusak. Ini. Terus ada lagi orang yang beriman ya, dia soleh, kemudian berbakat tapi dia tidak pembelajar, maka tidak berkembang ya, tidak berkembang ini ya. Kemudian ada tidak dikendalikan, dia akan merusak. Sebagai contoh orang yang memiliki bakat suka mempengaruhi, yaitu sebagai salah satu contohnya adalah bakat pengendali. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa namanya, commander, atau dalam bahasa Arab al-amru itu ya, dalam istilahnya anwa'ul muyul, jenis-jenis bakat itu ada al-amr atau istilahnya pengendali. Dia kalau pandai mengendalikan orang kemudian tidak dikendalikan oleh kesolehan atau ketakwaan atau akidah dia, adab akhlaknya, maka dia akan menjadi seorang diktator ya, dengan bakat tersebut. Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum dia masuk Islam dia adalah ahli tipu muslihat. Kemudian setelah masuk Islam, maka beliau ya radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya bukan karena Islam ya, maka aku akan menjadi ahli tipu muslihat yang paling ulung di Arab. Nah, itu. Jadi dia memiliki bakat strategik. Ya. Sebelum masuk Islam dia suka menipu orang, ya, suka menipu orang, ahli menipu. Tapi ternyata setelah masuk Islam akidahnya dibangun, ya, bertauhid, akhirnya strategiknya itu digunakan untuk apa? Untuk dakwah, untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting akidah dibandingkan bakat. Jadi makanya mengembangkan bakat ini harus terlebih dahulu akidahnya dibangun. Ya, jangan sampai akidah belum dibangun kita mengembangkan bakat dulu, terlalu berbahaya. Ibarat kendaraan itu tidak ada pengendalinya, tidak ada setirnya, bisa nabrak-nabrak dan bisa merusak. Ya, demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dari pertanyaan kedua tadi yang dilontarkan oleh Bapak Abdurrahim di Semarang. Semoga dapat dipahami oleh kita semua. Baik, pertanyaan yang ketiga datangnya dari hamba Allah. Ini pertanyaan dari pertanyaan beberapa waktu yang lalu Ustaz. Afwan Ustaz, apakah diperbolehkan mengambil ibroh atau faidah atau kisah dari orang non muslim dalam pendidikan kita? Karena dalam surat Al-Bayyinah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Apakah layak kita mengangkat kisah mereka untuk diambil ibrohnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita pahami, bahwa kita boleh atau tidak boleh mengambil ibroh dari non muslim atau orang-orang barat, ya. Yang pertama, kalau itu terkait dengan keimanan, ya, kalau kita bahas dalam pendidikan kita namanya karakter keimanan, baik itu tentang adab, akhlak, tentang akidah, tentang tauhid, ya, terkait dengan din atau agama, terkait dengan akhirat atau moral, maka kita semua tidak boleh mengambil dari mereka. Tapi kalau terkait dengan apa namanya keduniaan, maka kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum alamu bi umuri dunyakum. Sebagai contoh, mereka mungkin menciptakan sepeda motor, ya. Itu urusan keduniaan, ternyata sepeda motor itu bermanfaat bagi kita. Dan akhirnya kita meniru proses bagaimana mereka itu menemukan sepeda motor, kita tiru, itu terkait dengan keduniaan. Sebagai contoh lagi ada Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Karena dia itu berhasil menemukan lampu yang terkait dengan keduniaan dan ternyata kita juga membutuhkan lampu tersebut, maka kita bisa mengambil ibrah tentang penemuan lampu tersebut. Atau mungkin terkait dengan bakat dia, karena bakat ini terkait dengan urusan keduniaan, ya. Jadi sebenarnya bakat itu ada dua, urusan dunia dan ada bakat urusan diniyah. Ya, kalau urusan diniyah nanti ada nanti yang menjurus kepada fikih, ada yang menjurus kepada hadis, ada yang menjurus ke ilmu waris dan sebagainya. Kalau kita lihat para ulama juga memiliki spesialisasi karena apa? Itu terkait dengan bakat-bakat beliau. Nah, ini jadi intinya boleh kita mengambil ibroh dari orang-orang non muslim sebatas itu urusan keduniaan. Tapi untuk urusan diniyah, ya, tentang kebahagiaan hidup itu enggak boleh, ya, karena Quran sudah menunjukkan kepada kita bahwa Quran itu adalah petunjuk untuk kebahagiaan bagi umat Islam. Maka kita enggak perlu mengambil dari orang lain. Untuk akhirat, untuk adab akhlak semuanya jangan mengambil dari mereka. Kita ambil dari mereka hanya sebatas urusan keduniaan saja. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan yang baru saja masuk datangnya dari Umu Rashi di Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menggali potensi apabila kami sebagai orang tua mempunyai keterbatasan untuk memfasilitasi kegiatan anak-anak. Jazakumullah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi menggali potensi karena merasa bahwa orang tua memiliki keterbatasan, baik keterbatasan waktu, tenaga maupun biaya. Sebenarnya aktivitas anak itu tidak harus yang mahal-mahal. Karena apa? Kebahagiaan bagi anak itu sederhana. Anak sebenarnya itu enggak butuh mobil mewah, anak enggak butuh rumah bagus, ya. Anak tidak butuh pemandangan indah harus ke gunung, ya. Anak tidak butuh permainan yang mewah. Jadi aktivitas anak yang menyenangkan itu yang antara lain bermain lumpur, ya, semprot-semprotan air, ya, merusak mainan, ya, membuat berantakan kamar dan sebagainya. Ya, kemudian bermain di got mencari ikan. Jadi sebenarnya sederhana aktivitas anak yang membuat dia senang. kadang-kadang kita terjebak bahwa anak itu seperti kita orang tua. Ya, kalau kita orang tua mungkin dengan God enggak tertarik, tapi bagi anak itu menyenangkan sekali. Ya. Anak pergi dengan orang tuanya itu tidak pernah membahas tentang bagus tidaknya mobil orang tuanya. Yang bagi anak dia diajak jalan-jalan bisa melihat-lihat, ya, enggak peduli itu mobilnya bagus atau tidak. Ya. Banyak sekali anak-anak itu naik mobil orang tuanya yang ber-AC, itu enggak begitu suka, tapi begitu suruh naik mobil angkot yang jendelanya bukaan semua senangnya bukan main, ya. Karena apa? Asik bagi mereka. Jadi intinya Ibu, ya, memperbanyak aktivitas anak tidak harus yang mewah. Ya, kita memakai kacamata anak, bukan kacamata kita. Kalau pakai kacamata kita, kesulitan kita harus memperbanyak aktivitas gitu. Biayanya berapa, harus wisata ke sana kemari, enggak, ya. Tidak harus keluar jauh-jauh, di sekitar kita. Kalau di sekitar kita mungkin enggak ada sawah, adanya kampung, ya sudah di situ. Di kampung mungkin ketemu sama orang, kebetulan mungkin dia bakatnya suka bergaul. Mungkin di situ ada pohon mangga, ada binatangnya, ada semut dan sebagainya. Kalau mungkin anak cemburu itu wajar, terutama yang masih di bawah 7 tahun. Karena masa itu adalah masa berusaha untuk menghilangkan pesaing tersebut itu, kadang dinakali dan sebagainya. Kalau kita terus kemudian banyak memarahi anak tersebut, memaksakan dia harus pengertian, itu justru malah akan mematikan ego dia. Maka pintar-pintarnya kita memfasilitasi, ya, mensiasati, ya, sehingga si kakak tadi egonya tidak terpangkas, ya, bisa tuntas. Ya, ya wajar, jadi kita menganggap itu wajar. Ya wajar, karena anak kecil masa-masa egonya tuntas. Nah, kalau dia mungkin banyak dikekang, sering dimarahi, kakak harus mengalah dan sebagainya, padahal dia belum 7 tahun, nah itu malah akan mengganggu psikologi dia. Nih, maka orang tua memahami, ya, selama itu tidak membahayakan, ya sudahlah, enggak masalah itu untuk menumpahkan ego dia. Tapi kalau mungkin membahayakan baik bagi si adiknya ataupun kakaknya itu, kita mensiasati bagaimana caranya. Itu orang tua yang lebih tahu, ya. Jadi intinya itu wajar, ya. Jangan, itulah antara lain kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dalam mendidik, karena pahalanya sangat besar sekali. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Al Ustaz. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya, dan pertanyaan yang sebelumnya dari ibu atau ummu rakal dan melakukan kesalahan. Bagaimana caranya supaya Pak Ustaz bisa tetap sabar dan tidak membentak-bentak atau marah-marah? Silakan Ustaz. Ya. Jadi sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa sebelum kita mendidik anak-anak kita, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita memperbaiki diri, yaitu dengan adalah sebuah keterampilan, ya, keterampilan yang didasari oleh rasa ikhlas, keterampilan hati itu, ya, atau afektif. Maka butuh kita perlu banyak latihan, ya. Mungkin saat ini mungkin masih agak marah, ya, sudah terlepas, kita terlanjur marah, maka kita segera muhasabah. Itu yang dimaksud tazkiyatun nafas. Oh, ternyata saya tadi marah. Bagaimana biar nanti tidak marah lagi? Maka latihan lagi, dicobakan lagi. Alhamdulillah berhasil, walaupun rasanya masih sesek dadanya. Dan terus berulang-ulang, insya Allah nanti akan terbiasa. Jadi intinya, ya, untuk hal tersebut, ya, biar tidak pemarah, ya, itu adalah dengan tazkiyatun nafas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau melihat anak kecil salah, beliau enggak marah, ya. Bahkan malah dibiarkan itu. Biarkan saja, sebagaimana Anas bin Malik disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan, ternyata malah dia menonton anak yang bermain itu loh. Ya, ditunggu oleh Nabi, enggak datang-datang sampai rumah, padahal disuruh untuk keperluan apa itu. Akhirnya dicari-cari oleh Nabi dan ketemu dia, Anas bin Malik sedang asik nonton temannya yang sedang bermain. Apakah Nabi marah? Tidak. Ya, dipegang punggungnya, kemudian Nabi tersenyum, ya, kemudian mengatakan, apakah sudah kamu lakukan? Dan kemudian Anas bin Malik melakukan. Nah, tapi Nabi yang lebih sallallahu alaihi wasallam justru malah gantian nonton anak-anak yang sedang bermain. Nah, itu tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan Anas bin Malik? Ka'ab bin Malik, ya, yang tidak ikut perang Tabuk, ya, itu dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal yang ahli dalam bidang halal dan haram, ya, itu juga dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karena sudah berilmu, maka kita melihat anak kita sebenarnya sudah tumbuh karakter imannya atau belum, ya. Kalau belum tumbuh karakter iman, maka jangan dimarahi dengan empati, ya, dengan kepedulian, dengan didekati, diajak dialog. Tapi kalau anak kita sudah kita yakin dia beriman, kuat imannya, sudah rajin ibadah dan sebagainya, kok melakukan kesalahan, itu dengan kekerasan enggak masalah. Itu sebabkan karena lalai dia itu, ya, lalai. Tapi kalau karakter iman belum tumbuh kita marahi, maka dia akan makin jauh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang yang belum masuk Islam, ya, itu dengan kelembutan, nggak pernah Nabi dengan kemarahan. Seperti anak kecil, seperti anak 0 sampai 7 tahun, egonya dituntaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sering sekali antara lain apa namanya penyebab, ya, penyebab kita kesulitan dalam mendidik anak itu adalah sifat pemarah kita, ya. Itu bisa jadi adalah pola asuh turunan. Karena dulu bapak-bapak kita mungkin mendidik kita dengan kemarahan, ya, dengan kemarahan. Sementara kita tidak banyak belajar tentang ilmu mendidik. Akhirnya mendidik anak kita itu belajar bagaimana dulu bapak kita, ya. Oh, bapak dulu mendidik saya seperti ini, dan akhirnya kita bangga dengan diri kita, gini saja saya berhasil kok, gini saja saya sudah soleh kok. Maka akhirnya saya mendidik anak-anak saya sebagaimana metode dulu yang diberikan oleh bapak-bapak saya kepada kita. Nah, itu namanya metode apa namanya pola asuh marisan atau turun temurun. Nah, itu perlu kita pangkas. Pangkasnya dengan apa? Tazkiyatun nafas tersebut, ya, sehingga kita tidak menjadi pemarah lagi. Demikian. Baik, Ustaz, demikian pertanyaan yang terakhir tadi. Silakan Ustaz jika ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini, ya, bahwa untuk menumbuhkan bakat itu 0 sampai 7 tahun adalah kita identifikasi pada diri anak setiap beraktivitas rasa sukanya, ya. Terus kemudian 7 sampai 10 tahun kita identifikasi tentang bisanya dia, terampilnya di bidang apa, di samping ada suka tadi. Kemudian 10 sampai balik itu baru kita memperhatikan apa kegunaan dari aktivitas dari anak tersebut, bisa bermanfaat apa tidak, bisa menghasilkan atau tidak. Di samping ada keterampilan juga ada rasa suka. Jadi itu urutan untuk memetakan bakat anak, ya, berbeda dengan memetakan bakat atau menggali bakat orang tua. Langsung tiga-tiganya dipakai. Terus selanjutnya, di samping kita menggunakan metode tadi, urutan tadi, maka perbanyaklah aktivitas anak, ya, aktivitas. Sebab segala sesuatu yang sifat, ya, sifat itu bakat, ya, itu dilakukan, kemudian dia ternyata bisa, itu menjadi kekuatan, ya. Kemudian setelah menjadi kekuatan, kemudian dia manfaatkan untuk sesuatu yang berguna, maka akan menjadi sesuatu yang potensi. Jadi urutannya seperti ini. Sifat itu terkait dengan rasa suka dan tidak suka. Itu kalau tadi dikaitkan dengan 0 sampai 7 tahun. Terus kemudian setelah itu kemudian dicek, ya. Setelah suka itu dicoba aktivitasnya, mana yang bisa, nah itu akhirnya menjadi kekuatan. Setelah menjadi kekuatan, terus kemudian dicek mana yang berguna, ya, maka itu akan menjadi potensi bagi diri kita. Nah, itulah ketemu bahwa saya adalah ini. Nah, maka sering disebut dalam istilah baratnya itu personal branding, ya. Jadi cap atau merek diri, saya itu siapa, itu bisa menjawab. Kalau ditanya man anta, ya, maka bisa menjawab, ya, saya adalah ini, saya adalah ini. Nah, maka sering ada kata-kata kun anta, jadilah dirimu sendiri, ya. Kalau dalam bahasa Inggris be yourself, ya. Itu banyak sekali kalau orang mendengar seperti itu tuh suka, ya, senang sekali. Tapi terlebih dahulu kita harus mengenal diri sendiri, ya. Kita harus mengenal diri sendiri, akhirnya bisa menjadi diri sendiri. Banyak yang ingin menjadi diri sendiri tapi gak tahu dirinya. Nah, dirinya itu siapa? Ya, ini digali dengan menggunakan apa namanya pemetaan bakat tersebut. Terus kemudian bakat secara umum dibagi menjadi tiga untuk anak-anak, ya, secara kategori, yaitu suka bergaul, kemudian suka berpikir, dan suka berkarya atau bekerja. Nah, terus kemudian yang suka bergaul dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu di atas orang lain, yaitu mempengaruhi, sejajar orang lain, yaitu bekerja sama, kemudian di bawah orang lain, yaitu melayani. Sedangkan berpikir itu dibagi menjadi tiga juga, yaitu berpikir analitis, itu otak kiri atas, kemudian berpikir kritis, itu adalah otak kiri bawah, dan berpikir imajinatif, itu adalah otak kanan. Nah, terus kemudian kategori senang bekerja atau berkarya dibagi menjadi dua, yaitu teknikal, ya, hal-hal yang terkait dengan teknik, atau keterampilan, keterampilan tangan, fisik dan sebagainya, ya. Terus kemudian hal-hal yang bersifat administratif, ya ini berkait dengan masalah keteraturan, ya ketertiban, disiplin, ya, ya apa namanya, suka menata dan sebagainya. Nah, itulah tentang kategori dan kelompok bakat yang insya Allah nanti dari 8 kelompok itu akan kita ulas lagi, ya, menjadi 34 sifat bakat atau bisa disebut dengan bahasa bakat, ya. Sehingga dengan mengetahui 34 bahasa bakat itu nanti kita enggak usah pakai alat-alat yang lain, pokoknya 34 itu yang termasuk gue banget kalau dalam bahasa Jakartanya, yang cocok dengan saya itu berapa, nah itulah bakat. Nah, nanti dari sifat-sifat itu digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah peran, ya, menjadi sebuah peran. Ya, insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf, ya, apabila yang saya sampaikan ini ada yang keliru, ya. Apabila benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada yang keliru dari saya pribadi dan dari syaitan, semoga Allah mengampuninya. Dan kami menyadari bahwa kami masih fakir dalam ilmu, ya, dan masih kurang dalam ilmu, sehingga masih butuh banyak masukan-masukan dari para pendengar sekalian dan para kaum muslimin semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi